Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memudahkan kita untuk salat Isya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Ahibati habibakumullah, saya akan lanjutkan kajian sampai kepada jam 8.30 insyaAllah. Cerita yang sudah saya sebutkan dalam kisah hadis tadi, itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling agung. Jadi kalau ditanya apa itu syafaat 'uzma, syafaat 'uzma adalah syafaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar manusia seluruhnya dimulai hisabnya. Itu yang disebut dengan asy-syafa'ah al-'uzma, yaitu syafaat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimulai hisabnya, dan akhirnya diizinkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatnya. Dari cerita tadi, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, indahnya syafaat Rasulullah dilihat dari sisi waktunya. Waktunya saat-saat sangat genting, manusia seluruhnya sangat memerlukan syafaat tersebut tanpa terkecuali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan pujian dari seluruh manusia akibat syafaat tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam salatlah, tahajudlah kamu sebagai ibadah sunnah bagimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Lihat kata-kata terpuji, di sini maksudnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh seluruh makhluk. Dan itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul umma. Dan di sini terlihat indahnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat dari sisi waktunya. Waktunya memang sangat-sangat diperlukan oleh seluruh manusia. Baik. Sekarang saya akan sebutkan tentang syarat-syarat syafaat. Ini penting sekali. Syarat-syarat syafaat. Kalau kita perhatikan, ayat-ayat suci Al-Quran, maka kita akan dapati syafaat mempunyai syarat. Yang pertama, Allah mengizinkan. Orang yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tanpa ada izin Allah, tidak bisa memberikan syafaat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Artinya, dan siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Ini syarat utama bahwasanya orang yang memberikan syafaat harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita sekarang saat ini belum bisa meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberikan syafaat. Kenapa? Kenapa? Karena belum diizin. Jadi kalau ada orang berdoa, wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepada aku. Ini tidak bisa dilakukan sekarang. Nanti di akhirat bisa dilakukan saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Paham ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang man di sini, kalau Anda belajar bahasa Arab sedikit menyinggung bahasa Arab, saya suka menyinggung. Man di sini adalah kata untuk bertanya, siapakah? Tetapi pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Pertanyaan ini untuk mengingkari dan meniadakan. Jadi kalau kita terjemahkan, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Artinya, makanya dalam Quran terjemah kita, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ini man di sini adatul istifham, alat untuk bertanya, maksuduhun nafi. Tujuannya adalah meniadakan. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Makanya tidak bisa kita sekarang minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau seandainya kita lihat minta itu adalah doa, dan doa tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana caranya yang benar? Kita berdoa kepada Allah, Allahumma syafi'ni nabiyyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah syafaat nabimu kepadaku. Itu yang benar. Adapun minta langsung kepada Rasulullah saat ini tidak dibenarkan. Salah satu sebabnya adalah karena beliau belum diizinkan. Yang kedua, minta tersebut adalah doa, dan doa tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa bersamaan dengan Allah kepada seorang juga. Jadi tidak boleh berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada seorang manusia. Ini namanya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berdoa, wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepadaku, ini berarti dia berdoa kepada selain Allah, dan itu diharamkan. Paham ini? Baik. Syarat yang kedua adalah orang yang diberikan syafaat, tadi orang yang memberikan syafaat, Ini orang yang diberikan syafaat harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberikan syafaat harus diridhai oleh Allah. Sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yashfa'una illa liman irtadha." Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah. Tidak akan pernah ada si fulan mendapatkan syafaat doa dari Rasulullah agar si fulan diampuni kecuali orang ini diridhai oleh Allah. Ini syarat utama seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaat di hari kiamat. Dan ingat, ridha Allah tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertauhid. Makanya boleh dikatakan bahwa syarat mutlak mendapatkan syafaat adalah mati di atas tauhid. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad 'alimtum annahu lan yas'alu an hadzal amr illa ant lihirsika 'alal 'ilm." Sungguh aku mengetahui bahwasanya tidak ada yang menanya perkara ini kecuali engkau wahai Abu Hurairah. Karena semangatmu dalam menuntut ilmu. As'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang diridhai oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni hanya karena Allah. Tauhid. Jadi kembali lagi tauhid. Semua perkara kepada tauhid. Maka perhatikan, ya, syarat mutlak mendapatkan syafaat adalah dengan mati di atas tauhid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati man la yusyriku billahi syai'an." Syafaatku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Tetapi siapa mereka? Siapa yang tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Syarat mutlak mendapat syafaat tauhid. Maka perhatikan tauhidmu. Jangan sampai engkau rusak dengan perkara-perkara kesyirikan, kecilnya ataupun besarnya. Karena bisa dipastikan orang yang tidak bertauhid tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ini? Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah taala. Macam-macam syafaat. Syafaat yang pertama yang sudah kita bahas, apa namanya tadi? Asy-syafa'atul umma, syafaat yang paling agung. Syafaat yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, dipuji oleh manusia dari mulai Adam alaihi salam sampai makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah agar dimulai hisab dan diizinkan oleh Allah. Kalau tidak, tidak ada nasib mereka. Nunggu tidak ada nasib. Syafaat yang kedua adalah syafaat untuk pelaku dosa besar. yang bertauhid dan dinyatakan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelaku dosa besar tapi dia bertauhid, tidak mensyirikkan Allah. Dan dia dinyatakan oleh Allah sebagai apa? Penghuni neraka. Ini orang-orang ini nanti akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Yang ketiga, jenis syafaat yang ketiga adalah nomor satu dan nomor dua tadi khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nomor tiga, syafaat untuk orang-orang yang pahalanya sama dengan dosanya, agar mereka ini diberikan syafaat sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sama dengan dosanya, otomatis enggak ada nasib. Datang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memberikan syafaat dan akhirnya orang tersebut masuk ke dalam surga. Yang keempat, syafaat untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Yang kelima, syafaat yang Allah Subhanahu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada pamannya Abu Thalib agar diringankan siksanya. Ya, tapi ingat, ringannya siksa neraka sangat pedih di mata kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akhafin nasi 'adzaban yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat adalah orang rajulun tuba'u fi akhmasi qadamaihi jamratani minan nar yaghli minhumā dimāghu. Seorang yang diletakkan dua batu api di telapak kakinya, di perut telapak kakinya. Telapak kaki kita itu ada perut. Kemudian akibat itu batu api diletakkan di perut kedua telapak kakinya, maka suhu badannya panas dan memuncak dan akhirnya kepalanya mendidih. Itu adalah siksa paling ringan dari penghuni neraka. Dan itu sesudah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketujuh, syafaat untuk orang-orang beriman agar diizinkan masuk surga. Syafaat untuk orang-orang beriman agar diizinkan masuk surga. Al-Imam Ibnu Izz Al-Hanafi yang mensyarah Al-Aqidah At-Tahawiyah menyebutkan syafaat ada 8 macam. Kalau tadi 7 ya. Hah? 6. Saya tambahkan kalau begitu. Yang pertama syafaat umma. Yang kedua syafaat untuk pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga syafaat untuk orang-orang yang pahalanya sama dengan dosanya. Yang keempat, syafaat untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang kelima, syafaat untuk orang-orang yang diringankan siksanya seperti Abu Thalib. Yang keenam, syafaat untuk orang-orang beriman agar masuk diizinkan ke dalam surga. Yang ketujuh, syafaat untuk penghuni surga agar ditinggikan derajatnya. Hah? Agar ditinggikan derajatnya. Itu tujuh. Ya. Yang kedelapan tambahannya, orang-orang yang diberikan syafaat, dia sudah dicap masuk ke dalam neraka, lalu dia tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang kedelapan. Baik. Sekarang, ahibbati hafizakumullahu ta'ala, apa saja amalan-amalan yang mendatangkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Apa saja amalan-amalan yang mendatangkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yaitu menjawab azan. Amalan-amalan yang mendatangkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'al muadzin thumma yaqulu mithla ma yaqul thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, kemudian dia meminta untukku al-wasilah, maka barang siapa yang meminta untukku al-wasilah, halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah. Siapa yang meminta untukku al-wasilah, maka halal baginya untuk mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Untuk mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Lihat amalannya, ada pertama menjawab orang yang mengumandangkan azan seperti yang dikatakannya, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang kedua, mengucapkan salawat atas Nabi. Yang ketiga, membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Yang keempat, memintakan al-wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka orang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halal syafaatnya dariku. Amalan yang kedua, mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hati. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu dari hari kiamat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dan ini di sini perhatikan, bukan hanya sekedar ucapan di lisan, akan tetapi dia harus mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, maka dia harus menjauhi pembatal-pembatal la ilaha illallah. Maka belajarlah pembatal-pembatal keislaman. Salah satu pembatalnya adalah tidak berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran, seperti syubhat yang disampaikan di zaman sekarang. Kita ini Nusantara, tidak boleh mengatakan kepada orang kafir, kafir. Semua agama sama. Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Maka ketika dia ditanya, bagaimana menurutmu agama Nasrani? Maka dia mungkin ragu. Tinanya bujur, Pak. Dia ragu kesyirikan orang musyrik, kekafiran orang kafir. Ini berarti tidak ikhlas dalam la ilaha illallahnya. Kata dia, saya tuh sebenarnya beragama Islam. Saya meyakini Islam yang paling benar. Tapi saya tidak berani mengatakan orang kafir itu mereka salah jalan. Enggak berani saya. Mungkin anggap saja kita jalannya ke sini, ya, sedangkan orang kafir jalan ke sana dulu. Jadi agak jauh. Maka ini tidak manfaat la ilaha illallah. Tidak ikhlas la ilaha illallah. Contoh yang lain, orang yang memakai jimat, ini tidak manfaat dan tidak ikhlas la ilaha illallah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimah faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, sungguh dia telah syirik. Dia membatalkan la ilaha illallah. La ilaha illallahnya tidak ikhlas. Contoh yang lain, dia mempunyai sifat tiarah, merasa bernasib sial dengan sesuatu. Mau bepergian ke Samarinda dari Banjarmasin, sudah siap tas, sudah siap sepatu. Saat buka pintu mau pergi, melihat kucing picak-pincang, maka dia katakan kepada anak istrinya, tidak jadi pergi, suruh orang Samarinda kesini. Ini kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirik." Merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Ini berarti tidak ikhlas. Contoh yang lain lagi, orang yang riak di dalam ibadahnya, ingin beribadah kepada Allah, beribadah tapi ingin dilihat oleh manusia agar dipuji, itulah riak. Beribadah ingin dilihat agar dipuji oleh manusia, itu dia. Dan di zaman sekarang sangat mudah orang melakukannya, terutama dengan media sosial. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, suatu waktu saya di Masjid Nabawi, lalu ada orang dari luar masjid masuk ke dalam, dia dengan beberapa temannya. Kemudian setelah dia masuk, dia langsung duduk seperti duduk tasyahud akhir, tanpa sholat, langsung duduk tasyahud akhir. Lalu teman-temannya memfotonya dari depan kanan, dari depan kiri, dari belakang kanan, belakang kiri. Setelah selesai sesi pemotretan, mereka keluar dari Masjid Nabawi. Kata Syekh, ini orang riaknya ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, "Ana amna syurakai ani syirik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirika." Aku adalah zat yang tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang beramal, dia mensyirikanku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan amal perbuatannya. Itulah riya. Ini berarti tidak ikhlas la ilaha illallahnya. Maka hati-hati, ya. Hati-hati, jangan sampai la ilaha illallahnya tidak ikhlas. Karena tidak akan pernah dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain lagi, mempercayai ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Ini kesyirikan. Seperti iklan pawang hujan. Dan sangat ironi itu dibiarkan di tengah negeri ini. Ini tidak benar. Keyakinan bahwasanya kerbau bisa mendatangkan keberkahan, itu bukan adat yang dibenarkan dalam Islam. Hanya saya ingin menyinggung di sini tentang Islam Nusantara. Kalau ada orang mengangkat-angkat Islam Nusantara, maka tanya dia, apa yang Anda maksud dengan Islam Nusantara? Kalau dia mengatakan Islam Nusantara adalah Islam yang sesuai dengan ajaran Nusantara, maka ini kita tidak perlu. Kenapa? Karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah mencukupi untuk Nusantara dan alam semesta. Kalau dia mengatakan bahwasanya Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Nusantara, yang penuh dengan keberagaman, maka kita katakan tidak perlu ada embel-embel Nusantara. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah lebih beragam dibandingkan kita. Kalau ada Islam Nusantara mengatakan bahwa saya yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang teduh, bukan Islam yang radikal, bukan Islam yang keras, pertumpahan darah, ngebom sana sini, maka tidak perlu pakai Islam Nusantara. Pakai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka kembali kita ke permasalahan tadi. Kalau seandainya ada yang mengatakan boleh memberikan sedekah laut dengan dalih ini Islam Nusantara, maka dia berarti la ilaha illallahnya tidak ikhlas. Karena sedekah laut tujuannya adalah minta perlindungan. Minta perlindungan kepada selain Allah. Dan ini diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Qul a'udzu birabbin nas. Nah, hati-hati. Ya, jaga jangan sampai seseorang la ilaha illallahnya tidak ikhlas. Contoh la ilaha illallahnya tidak ikhlas adalah orang yang percaya kepada dukun, tukang ramal, santet, guna-guna, pelet. Ini juga la ilaha illallahnya tidak ikhlas. Kenapa? Karena berarti dia minta kepada jin. Padahal Allah berfirman, wa annal masaj wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin, maka ditambahkan kepada mereka kehinaan. Haram hukumnya. Kalau seandainya dia bertanya kepada tukang ramal tadi hal-hal yang gaib, baik itu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Yang telah terjadi misalkan mobil hilang, motor hilang, anak hilang, bini hilang. Kemudian si yang ditanya ini diberita, memberitahu ini tukang ramal. Yang bertanya tidak ikhlas la ilaha illallahnya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amalan ketiga yang mendatangkan syafaat adalah sabar dari kesulitan hidup saat di kota Madinah. Sabar dari kesulitan hidup saat di kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yasmiru ala la'wa'il Madinah ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yawmal qiyamah aw syahida." Tidaklah sabar atas kesulitan hidup di kota Madinah seorang dari umatku melainkan aku akan memberikan syafaat untuknya pada hari kiamat. Dan ini terbukti, Pak. Orang-orang yang hidup di kota Madinah itu tidak mudah, ujiannya ada saja. baik ujian materi, baik ujian keluarga, baik ujian penyakit, ada saja ujiannya. Maka dia harus sabar ketika hidup di kota Madinah. Jangan sampai tidak sabar. Kemudian yang keempat, mati di kota Madinah. Ini orang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata biha." Siapa yang sanggup untuk mati di kota Madinah, lakukanlah. Sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi siapa yang mati di dalamnya. Makanya para ulama di kota Madinah jarang keluar ke kota Madinah. Imam Malik jarang keluar dari kota Madinah. Sampai-sampai disebut sebagai Imam Darul Hijrah. Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadis zaman sekarang, Baqiyatus Salaf, orang-orang yang tersisa dari para salafus salih, beliau jarang keluar kota Madinah. Kalaupun ke kota Mekah, beliau hanya musim haji. Itu pun setelah haji langsung pulang, karena takut tidak mendapatkan hadis ini. Wafat di kota Madinah. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, di sana ada orang-orang yang tidak mendapat syafaat dan tidak memberikan syafaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yakunu la'anun syafa'a wa la syahid wa la syuhada yaumil qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat, berkata kotor, berkata keji, tidak akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi pemberat nanti di hari kiamat. Hati-hati yang komentar-komentar itu termasuk di dalamnya Anda berucap, tulisanmu dihitung sebagai ucapanmu. Maka jangan sampai asal berkomentar, apalagi sampai melaknat. Nah, ini kira-kira amalan-amalan, dan tidak semua amalan saya sebutkan, akan tetapi yang bisa saya sampaikan saat ini itu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya dan suami sudah berpisah selama 8 bulan. Suami juga sudah tidak memberi nafkah lahir batin selama 8 bulan. Yang ingin saya tanyakan ialah tentang hubungan kami. Kata suami dia sudah mentalak saya di depan ibu dan saudaranya. Tapi sampai hari ini belum satu pun di antara kami menggugat ke pengadilan. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya menikah lagi dengan ikhwan lain? Apakah selama 8 bulan saya ditinggal sudah termasuk masa iddah? Ini apa hubungannya lawan syafaat? Kita cari dulu yang syafaat dulu ya. Atau kita jawab lah, kasihan. Yang pertama, apabila seorang tidak dinafkahi oleh suaminya selama 8 bulan lahir dan batin, maka dia berhak untuk minta cerai. Minta cerai karena tidak dinafkahi oleh suaminya 8 bulan. Yang disebut dengan khulu'. Karena batasan tidak menafkahi anak dan istri lahir dan batin adalah hanya sebatas 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina yu'luna min nisa'in tarabbusu arba'ati asyhur." fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaq fa innallaha samiun alim. Dan orang-orang laki-laki suami yang mengila menjauhi istrinya untuk tidak menggaulinya lagi, maka dia menunggu selama 4 bulan. Jika kemudian dia ingin kembali, maka berarti dia boleh kembali. Batasannya maksimal 4 bulan. Tapi jika dia sudah bertekad untuk mentalak, maka pada saat itu dia boleh mentalak. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini satu. Yang kedua, kalau dilihat dari pertanyaannya, sang suami sudah mengatakan dia mentalaknya, maka berarti ini adalah jatuh talak. Jatuh talak atas perempuan tersebut. Kapan? Kapan dilihat dia mengeluarkan perkataan tersebut? Lalu setelah jatuh talak, berapa masa iddahnya? Masa iddahnya 3 kali haid. Kapan menghitungnya? Setelah dia ingat kapan suami mengatakan itu. Kapan suami mengatakan itu? Ya. Dan saya berharap yang bertanya ini angkat permasalahannya ke pengadilan, minimal ke KUA. Dan ini kebiasaan para ulama. Dalam masalah talak rujuk nikah, talak rujuk nikah, ini selalu mereka katakan raji'il mahkamah. Silahkan kamu ke pengadilan, tanya statusmu bagaimana. Dan saya sangat berharap kepada saudari yang bertanya ini, tanya ke pengadilan statusnya. Karena ketika dia ngangkat masalahnya ke pengadilan, ada keputusan yang mengikat, ada surat-surat yang mengikat, yang dengannya dia bisa beraktivitas selanjutnya seperti menikah lagi. Dan jangan sampai bermudah-mudah dalam masalah ini. Kenapa? Karena ini permasalahan berkaitan dengan kemaluan. Coba bayangkan, nanti si perempuan ini menikah dengan laki-laki lain, ternyata suaminya mengatakan itu mati istriku. Lalu siapa? Siapakah suami sebenarnya dari si perempuan ini? Ya? Nanti akan terjadi istriku bersuami 2. Judul sinetron. Maka hati-hati, saya berpesan kepada saudari-saudari muslimah. Tegaskan kejelasan status Anda. Kalau sudah terjadi perkara-perkara seperti ini, jangan bermudah-mudah dengan suami yang sebelumnya atau laki-laki yang sebelumnya, yang sesudahnya, sebelum Anda jelas status Anda, sehingga tidak tercampur keturunan. Nanti kalau seandainya tercampur keturunan, hidungnya suami pertama, bibirnya suami kedua, dan itu dicela dalam agama Islam. Maka hati-hati. Saya katakan meskipun ribet ibu yang bertanya ini, bawa masalahnya ke pengadilan agar ada hukum yang mengikat. Karena nanti di pengadilan didatangkan saksi, didatangkan bukti, didatangkan suami, didatangkan istri, keluarga suami, keluarga istri. Baru setelah itu ada keputusan mengikat. Ini satu. Dan saya berpesan kepada ibu yang bertanya ini, selama belum ada ucapan suami saya mentalak kamu dengan jelas, maka berarti Anda masih istri sah si suami tersebut. Ya, masih istri sah si suami tersebut. Maka hati-hati. Wallahu a'lam. Saya mempunyai ayah yang masih kafir. Saya ingin mendakwahinya tapi tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengannya. Bagaimana sarannya Ustaz apabila ayah saya na'udzubillah meninggal dalam keadaan kafir, apakah saya juga mendapat dosa Ustaz? Maka jawabannya, cara mendakwahi orang tua yang kafir adalah dikenalkan dengan 2 kalimat syahadat pelan-pelan dan dibarengi dengan doa yang sangat serius kepada Allah. Karena petunjuk hidayah di tangan Allah. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau sukai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Caranya seperti ini, kenalkan dua kalimat syahadat dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun, sampai benar-benar paham. Kemudian yang kedua, caranya di samping doa tadi ya, yang kedua caranya adalah berlakulah baik kepada orang tua yang kafir, sebagaimana firman Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka dengan baik di dunia meskipun mereka kafir musyrik. Dengan pergaulan yang baik tersebut, niscaya mereka akan mau menerima agama Islam ini. Kalau ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, apakah dia berdosa? Tidak. Allah berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Yang kafir bapaknya, anaknya tidak kafir, maka yang berdosa bapaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya, apakah ada safar syafaat dari anak bayi yang wafat dan meninggal? Ada beberapa syafaat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, akan tetapi waktunya tadi tidak cukup ya, maka saya mencukupkan dengan beberapa poin tadi saja. Ada beberapa syafaat, di antaranya seorang anak yang meninggal di masa kecil, maka dia akan memegangi ujung baju kedua orang tuanya sampai dia tarik ujung baju tersebut sampai orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya, akan tetapi tidak cukup waktu. Dan tetapi dengan syarat, dua syarat tadi. Apa syaratnya dua tadi? Harus diizinkan. Yang kedua, orang yang diberi syafaat harus bertauhid, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Ustaz tadi disampaikan bahwa tanpa izin Allah manusia tidak bisa menoleh, duduk dan lain-lain. Bagaimana kemudian para manusia bisa mendatangi Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, saat itu mereka mulai bisa bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita untuk dimulai hisab saat ini kecuali para nabi, kekasih-kekasih Allah. Maka akhirnya mereka datang. Saat itu mereka diizinkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Adakah pondok pesantren yang direkomendasikan yang berlaku untuk umum bagi yang baru belajar hijrah? Semua pondok pesantren untuk umum. Enggak ada yang khusus. Ya. Maka saya nasihatkan, kalau seandainya ingin belajar di pondok pesantren, maka tanya ustaz-ustaz yang ada di Samarinda yang mendakwahkan dakwah sunnah, mana kira-kira pesantren yang di Samarinda sebelum di luar yang direkomendasikan. Allahu a'lam. Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak sadar bahwa dia sudah syirik, padahal bapak saya mengambil ilmu tarekat ma'rifat dari Syekh Siti Jenar, yang setelah saya pelajari ternyata dulu diponis sesat juga. Maka jawabannya adalah, kita harus dudukan dulu tarekat dan ma'rifat. Tarekat adalah jalan, jalan agar orang sampai menggapai ridha Allah. Dan tidak ada jalan lain yang mendatangkan atau yang menghantarkan kepada ridha Allah kecuali jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Tidak ada jalan yang menghantarkan kepada ridha Allah kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ma'rifat, ma'rifat artinya mengenal Allah. Maka seseorang wajib untuk mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, sehingga dia benar-benar maksimal mengabdikan dirinya kepada Allah. Akan tetapi kalau yang dimaksud dengan tarekat adalah membuat ibadah-ibadah, zikir-zikir, kelompok-kelompok yang belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW, maka ini tidak bisa diikuti. Karena man amil amalan laisa alaihi amrun fa huwa, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Kalau yang dimaksud ma'rifat adalah setelah orang sampai kepada derajat tertentu, maka dia parai sholat. Parai itu libur. Ya, pre. Maka dia parai sholat, maka ini menyimpang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yang paling ma'rifat kepada Allah, beliau sampai akhir hayat beliau sangat memperhatikan sholat. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana ammatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadaratul maut as-salah wa malakat aiman, adalah wasiat, seluruh wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan sekarat, beliau mengingatkan umatnya sholat, jagalah sholat, jagalah sholat. Adapun yang dimaksud dengan Syekh Siti Jenab, maka saya sampai sekarang belum membacanya. Tetapi apabila yang dimaksud dengan ma'rifat adalah meyakini wahdatul wujud, yaitu Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah, saya Allah, anda Allah, malaikat Allah, binatang Allah, maka ini namanya akidah wahdatul wujud, dan ini kekufuran, dan ini akhir dari tarekat yang menyimpang. Pasti wahdatul wujud akhir dari tarekat yang menyimpang. Baik, selanjutnya wallahu alam, siapa sajakah lalu cara menyikapinya bagaimana? Didakwahi, disadarkan, kenalkan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelan-pelan, dengan santun. Ya. Siapa-siapa sajakah yang paling mempunyai peluang mendapat syafaat Rasulullah? Apakah ada kriteria atau syarat tertentu? Siapa yang tidak mendapatkan syafaat Rasulullah? Itu kajian kita hampir 2 jam tadi beruntungai. Pian kemana aja? Baik, wallahu a'lam. Apakah benar orang yang masih melakukan bid'ah tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah? Bagaimana dengan orang tua kita yang masih melakukan bid'ah karena belum mengetahui perkara tersebut? Tugas kita memang mendakwahinya, namun saya masih fakir ilmu. Maka jawabannya, orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah, saya belum tahu ada dalil bid'ah melarang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang bahwa orang yang melakukan perbuatan bid'ah mengada-ngada, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka tidak mendapatkan air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Jadi ada hadis yang berbunyi, ana faratukum alal hawd, aku yang melayani kalian di telaga. Thumma la yurfa'anna rijalun min ummati wa yukhtalajunna duni. Kemudian ada orang-orang diangkat dari umatku tetapi dihalang-halangi dariku. Lalu aku katakan, ummati, ummati, itu umatku, itu umatku. Kemudian ada suara yang berseru, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Dari perkara-perkara yang baru-baru. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan air telaga orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Lalu ditambahi oleh Rasulullah, suhkan suhkan liman baddala ba'di. Celaka, semoga celaka orang yang melakukan perbuatan bid'ah sepeninggalku. Tapi apakah dia tidak mendapatkan syafaat? Allahu a'lam. Belum ada dalil yang saya ketahui. Tugas saya, tugas kita memang mendakwahi, tapi saya fakir ilmu. Makanya belajar. Belajar ilmu agama untuk bisa mengangkat kebodohan dari diri dan keluarganya. Jangan pernah bosan untuk ilmu agama. Terutama pelajaran-pelajaran yang rutin. Membaca kitab sistematis di dalamnya. Jangan cuma ikut kajian saat ustaz dari luar datang. Ya, ketika rutin dia tidak pernah datang. Ini tidak benar cara belajarnya. Allahu a'lam. Lebih utama mana, sholat berjamaah di masjid yang jauh dari rumah atau berusaha menghidupkan sholat berjamaah di langgar terdekat dari rumah, tetapi kadang azan sendiri, sholat sendiri karena tidak ada jamaah lain yang datang? Azan sendiri, imam sendiri, makmum sendiri. Maka jawabannya, hidupkan musalla tadi, langgar tadi. Ya, hidupkan musalla tadi. Sehingga dengan kita mengumandangkan azan, maka orang-orang tergugah untuk sholat berjamaah. Dan dengan begitu dia akan mendapatkan pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Apakah faedah yang ustaz dapat saat belajar di Madinah bersama masyayikh besar? Faedahnya banyak. Faedahnya ini, saya bisa menyampaikannya kepada antum sekalian. Apakah ada kisah mengenai ulama-ulama kibar yang bisa menaikkan keimanan kita? Banyak kisahnya. Apabila puasa Daud bertabrakan waktunya dengan puasa Arafah dan puasa Asyura, mana yang lebih didahulukan atau yang lebih utama? Maka didahulukan puasa yang mempunyai keutamaan, yaitu puasa Asyura atau puasa Arafah. Dan puasa Asyura, puasa Arafah tidak mengganggu puasa Daud. Saya beri contoh. Hari Senin dia puasa, hari Selasa dia aturannya tidak puasa karena puasa Daud. Tetapi itu hari tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Maka dia berpuasa karena tanggal 9-nya. Hari Rabu dia puasa lagi karena puasa Daudnya. Jadi puasa hari Arafah, puasa hari Asyura tidak mengganggu seseorang untuk berpuasa hari, berpuasa puasa Daud. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.